نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، telah kita ketahui bersama bahwasanya menyembelih adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, yang tentunya ibadah ini tidaklah sepantasnya untuk diberikan kecuali hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih, meskipun itu untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dilakukan di tempat-tempat yang biasa di situ disembelih untuk selain Allah, di tempat-tempat kesyirikan, maka ini juga termasuk di antara hal yang terlarang. Ataukah melakukan apapun, sebagai contoh melakukan ibadah salat ataukah yang lainnya, meskipun itu untuk Allah, ibadahnya tersebut, salatnya tersebut untuk Allah, menyembelihnya juga untuk Allah, akan tetapi kalau dilakukan di tempat-tempat yang di situ dilakukan kesyirikan, tempat-tempat yang di situ dilakukan penyimpangan-penyimpangan, maka kita dilarang untuk melakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar supaya Rasul jangan sampai melakukan salat di Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikun dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbun an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." La taqum fihi abada, janganlah engkau berdiri, yang dimaksudnya melakukan salat di masjid tersebut, untuk selama-lamanya. Ini di Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikun dalam rangka memecah belah kaum muslimin dan membenarkan akan kebatilannya mereka. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan di awal harinya, maka itulah masjid yang engkau lebih berhak untuk salat padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu, di masjid tersebut terdapat, yani orang-orang yang mereka itu cinta untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini surah At-Taubah ayat yang ke-108. Padahal kita tahu bahwa salat, apalagi salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun itu salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dilakukan di tempat yang di situ dilakukan peribadatan-peribadatan untuk selain Allah, maka ini termasuk di antara hal yang terlarang. Berarti kan di sini Allah melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar. Masjid yang dibangun dengan tujuan untuk memadaratkan kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang meskipun itu salatnya untuk Allah. Demikian pula dikiaskan dengan ayat ini, yakni ibadah yang lain. Sebagai contoh menyembelih. Meskipun itu menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dilakukan di tempat-tempat yang terlarang, tempat-tempat yang biasa di situ dilakukan kesyirikan-kesyirikan, maka ini juga termasuk di antara hal yang terlarang. Karena dengan perbuatan seseorang menyembelih di tempat yang terlarang tadi, di tempat-tempat kesyirikan, ini membenarkan perbuatan syirik yang sebelumnya mereka lakukan. Meskipun tentunya niatan orang itu berbeda-beda. Satunya berniat untuk Allah, satunya berniat untuk selain Allah. Tapi Allah melarang secara umum untuk melakukan ibadah apapun bentuknya di tempat-tempat yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Rasulullah melarang kita untuk beribadah, yaitu melakukan salat di tempat-tempat yang terlarang. Sebagai contoh, tempat yang di situ banyak kesyirikan, kuburan-kuburan Rasulullah melarang. Ataukah tempat yang di situ banyak hal-hal yang najis, kamar mandi, WC, Rasulullah melarang salat di situ. Ataukah tempat bersarangnya syaitan, sebagai contoh di marabitil ghanam. Di tempat atau marabitil ibil, yaitu di tempat menderumnya unta. Ini tiga tempat yang Rasulullah larang untuk salat padanya. Ya. Yani di pertama tadi di tempat-tempat yang yani di situ terdapat padanya hal-hal yang najis, kamar mandi, WC, ini Rasulullah melarang untuk salat di situ. Ya. Apakah tempat yang di situ banyak kesyirikan sebagai contoh kuburan, Rasulullah melarang juga di tempat itu untuk salat. Dan juga yang ketiga yakni di marabitil ibil. Ya, mabarikul ibil, yaitu di tempat menderumnya unta. Ini karena di situ alasannya adalah di situ adalah tempat bersarangnya syaitan. Rasulullah melarang sholat di tempat itu, meskipun itu sholat untuk Allah, tapi di tempat-tempat yang terlarang Rasulullah melarang. Kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya dalam kitab ini, dalam kitab Kitabut Tauhid, masih di bab tentang la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah. Tidak boleh untuk menyembelih untuk Allah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah meskipun dilakukan di tempat-tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Kalau kemarin sudah kita baca ayat beserta keterangannya surah At-Taubah ayat yang ke-108, sekarang kita baca dalil al-hadis yang ada dalam bab ini. Jadi hadis dari Thabit ibn Dhahhak qal nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuana. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu pernah ada seorang laki-laki bernadar untuk menyembelih seekor ibil, yakni seekor onta, di daerah yang namanya daerah Buana. Di daerah Buana, yakni dataran tinggi yang ada di sekitar, yakni daerah Yanbar. Daerah Buana namanya. Maka orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan nadarnya tersebut, apakah dia lakukan ataukah tidak? Karena dia bernadar, dulu pernah bernadar mau menyembelih unta di daerah Buana. Ya. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Hal kana fiha wasarun min awthanil jahiliyah?" Ya'bad, apakah di sana ada salah satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la, maka mereka mengatakan tidak, tidak ada. Di Buana itu daerah aman dari kesyirikan. Tidak ada berhala satupun di sana. Kemudian Rasul tidak langsung membolehkan, tapi bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Qala Rasulullah, Rasulullah selesai menyatakan, fahal kana fiha id min ayadim, apakah di tempat tersebut dahulu pernah dilakukan id, yakni hari besarnya dari hari besarnya orang-orang jahiliyah, yakni mereka orang jahiliyah maksudnya. Qala, maka mereka menyatakan tidak, mereka mengatakan tidak, tidak ada, tidak pernah dilakukan id di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au fi binadrik. Sekarang tunaikanlah nadarmu. Kalau begitu, tunaikan nadarmu. Laksanakan nadarmu. Laksanakan nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh menunaikan nazar, tidak boleh melaksanakan nazar berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Wala fi ma lam yaliku, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula tidak boleh menunaikan nazar dalam urusan-urusan yang Bani Adam tidak memilikinya. Tidak dimiliki oleh manusia. Dirawi Abu Dawud dan isnadnya sanad hadis ini sesuai dengan syarat keduanya, syarat sahih dan syarat sahihnya Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Ini hadis yang sahih ya, sahih kalau dari Imam Al-Bukhari dalam yakni sahih Sunan Abu Dawud hadis nomor 2313 dan juga di kitab yang lain di Takhrijul Mishkah juga disebutkan dalam kitab Takhrijul Mishkah hadis nomor 3437 dan juga sahih Al-Jami. Ini hadis yang sahih. Nah, sekarang kita akan baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibnu Abdillah Fauzan dalam kitabnya Mulakhas. Yani perawi hadis tersebut yang bernama Thabit ibn Dhahhak. Huwa Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah ibn Tha'labah ibn Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari, sahabi masyhur. Mata sanata 64. Beliau adalah Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah ibn Tha'labah ibn Adi anaknya Adi al-Ashhali al-Khazraji. Beliau juga salah seorang Ansar yang penduduk Madinah. Beliau sahabat yang terkenal meninggal pada tahun 64 Hijriah. Kemudian nazar al-akhir tersebut, yakni nazar rajulun nazar. An-nazaru lughatan al-ijab. Nazar secara bahasa adalah al-ijab. Jadi mewajibkan. Nazar itu mewajibkan. Wa syar'an nazar syariat, nazar itu adalah ayyalzama al-insanu nafsahu bi syai'in min al-ibadat lam yakun laziman 'alaihi syar'an. Yani seseorang melazimkan, mengharuskan untuk dirinya sesuatu dari ibadah-ibadah yang itu tidak harus, maksudnya tidak wajib menurut syariat. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam perkara ibadah ya, untuk dirinya sendiri. Ini nazar. Ya. Yani ayyalzama al-insanu nafsahu, seorang manusia melazimkan ini, mengharuskan untuk dirinya bisyai'in min al-ibadat, yakni ibadah-ibadah tertentu yang sebelumnya tidak wajib, yakni berdasarkan syariat. Ya. Kalau bernadar, hal yang wajib maka tentunya wajib. Sebagai contoh, mau sholat 5 waktu, ini jelas ya, ini kan wajib, tidak nadar pun harus dilaksanakan. Tapi ini, nadar itu maksudnya yakni mewajibkan ibadah yang tidak wajib sebelumnya. Seperti sebagaimana contoh puasa, ini kan puasa tidak wajib ya, kalau bukan Ramadan. Terkadang orang itu nadar dengan puasa, nanti kalau saya sukses dalam hal ini dan itu, saya berpuasa 3 hari, sekian hari. Ini kan nazar. Asalnya tidak wajib, tapi dia mewajibkan untuk dirinya ibadah tersebut. Ini nazar secara syariat. Kemudian buanah. Ya. Ini habbatun min wara'i yanba'. Ini sebuah dataran tinggi. Ya. Ini anak bukit yang ada di belakang daerah Yanba'. Ini buanah. Suatu nama tempat. Nama suatu tempat. Wathanun yani al-wathan kullu ma ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi, yani segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, baik itu kubur-kubur ataukah yang sejenis dengannya. Soalnya nama wathan itu segala sesuatu yang disembah, baik itu berupa kuburan, pepohonan, bebatuan ataukah yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wathan, berhala ya. Kalau sonam ini kan patung, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Di sini wathan itu lebih luas, maknanya lebih luas. Aidun yani al-aid ismun lima ya'udu min al-istima'i ala wajhin mu'tad. Yani nama bagi apa yang biasa diulang-ulang. Ya. Lima yu'adu min al-istima'. Yani perkumpulan dengan cara yang biasa, maksudnya biasa terulang-ulang setiap ya setiap waktu tertentu. Terjadi, setiap waktu tertentu terjadi. Maka hari raya kita dinamakan dengan Eid. Yang Eid Fitri atau Eid Adha, karena setiap tahun itu berulang. Ini Eid. Kemudian ala syaratihima maksudnya adalah ai yantabiqu alaihi syaratul Bukhari wa Muslim alladhi huwa ittisalus sanad bil uduli adhabitin min ghairi syududin wal illah. Yani sesuai dengan syarat Bukhari dan juga Muslim, yang syaratnya itu adalah bersambungnya sanad dan juga sanadnya itu adil ya, dan memiliki ketentuan-ketentuan tanpa adanya perawi yang syad, tanpa adanya perawi yang ganjil, maksudnya yang syad maksudnya yang dipertanyakan bagaimana statusnya dan juga tidak ada padanya illah. Ini syarat Bukhari dan Muslim. Sehingga dua kitab tersebut kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada. Tapi ini hadis meskipun bukan Bukhari Muslim, tapi ini riwayat Abu Dawud cuman sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang sahih. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yadhkur ar-rawi anna rajulan iltazama li rabbih ayyan haraibilan fi mawdhi'in mu'ayyanin 'ala wajhi at-ta'ati wal qurbah. Rawi hadis ini menyebutkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang mewajibkan untuk Rabb-nya, ya, mewajibkan sesuatu untuk Rabb-nya, yakni berupa menyembelih seekor unta di tempat tertentu dalam rangka untuk melakukan ketaatan dan juga kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wajah yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil tanfid. Maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang bagaimana, apakah dia harus melaksanakan nadarnya ataukah tidak? Fastafsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makan. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin aw sabaqa anna al-musyrikina yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi. Maka Rasul pun istafsala, yakni merinci. Inilah adab seorang mufti. Seorang yang berfatwa itu harus sebelum memberikan jawaban harus merinci urusannya. Bukan seperti mufti yang ada di negeri kita mungkin. Itu diberitakan kepadanya berita yang belum jelas langsung disikapi, dijawab, ditahdir. Ini tentunya tidak adab seperti ini. Tapi rinci, dirinci urusannya. Kalau itu belum jelas, tabayun dulu. Ini bahaya kalau seperti ini. Kalau tanpa tabayun, bahaya. Sehingga menyikapi suatu kaum dengan tidak sepantasnya disikapi. Belum jelas beritanya sudah disebar kemana-mana. Ini kan bahaya seperti ini. Ada seorang mufti harus merinci urusannya. Sebagaimana Rasul perhatikan di sini sebelum beliau memberikan jawaban, beliau rinci dulu, tanya dulu. Tidak langsung membolehkan, tidak langsung mengharamkan. Tapi dirinci dulu urusannya. Tentang tempat yang orang ini mau menyembelih di tempat tersebut. Apakah sebelumnya itu terdapat padanya sesuatu dari ibadah-ibadahnya orang musyrikin? Ataukah sebelumnya itu tempat tersebut, yakni tempat bahwasanya orang musyrikin itu biasa mengagungkan tempat itu untuk berkumpul di tempat tersebut untuk melakukan idnya, hari melakukan hari besarnya mereka. Maka ketika dirinci urusannya, ya, Rasulullah bertanya tentang dua hal tadi, apakah di sana ada berhala, sebelumnya ada berhala, apakah di sana sebelumnya buat merayakan id-idnya orang-orang musyrikin. Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadzal makan min tilkal mahadir afta bi tanfidin nadar. Maka ketika Nabi SAW mengetahui kosongnya tempat itu dari hal-hal yang terlarang tadi, maka Rasul pun memberikan fatwa untuk menunaikan nadarnya. Fama bayana sallallahu alaihi wasallam an-nadhar alladhi la yajuzu al-wafa'u bih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sana ada nagar-nagar yang tidak boleh untuk ditunaikan. Yani wa huwa makana al-manzuru fihi maksiatan lillah. Ala idkhulu tahta milkin nadir. Yani nagar yang ya, dinadari itu termasuk di antara bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ya, menyembelih di tempat yang haram. Ini kan maksiat kepada Allah, tidak boleh ditunaikan. Ya. Bernadar untuk melakukan kemaksiatan, ini haram ditunaikan. Ya. Karena Rasul di hadis yang lain menyatakan man nadhar ayyuti Allah falyuti'hu. Wa man nadhar ayyasi Allah fala yasihi. Ya. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia taati. Tapi barang siapa yang bernadar untuk mendurhakai Allah maka jangan dia durhakai. Haram untuk menunaikan nadar kemaksiatan. Ya. Wa la yadkhulu ya. Tahta milkin nadir dan juga nadar yang tidak termasuk dalam kepemilikan seorang yang bernadar. Sebagai contoh nanti, saya bernadar mau memerdekakan budaknya si fulan. Ya. Saya mau bernadar mau menyembelih kambingnya tetangga. Ya. Ini yang sepertinya haram ditunaikan. Kecuali kalau dia harus bayar dulu. Beli dulu pada tetangga, baru boleh silahkan. Tapi kalau cuma bernadar ambil, mau menangkap ayam tetangga sembelih. Karena dia itu marah sekali. Gara-gara sering masuk dalam rumahnya mancal-mancal. Ya. Tapi tidak boleh seperti ditulikan. Ya. Nadar pada sesuatu yang bukan miliknya orang bernadar tersebut. Ini makna global dari hadis tersebut. Sekali lagi kita di munasabatul hadits lil bab, keseluruhan hadits ini dengan bab ini, hadits ini dengan bab yang sering kita bicarakan di sini yang memang haramnya, tidak bolehnya nagar, tidak bolehnya menyembelih untuk Allah meski dilakukan di tempat-tempat yang disembelih untuk selain Allah. Yani anna fihi al-man'a min adh-dhabhi lillah fil makan alladhi kana fihi watharun min awthan al-jahiliyah aw fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Dalam hadis ini terdapat padanya yakni larangan dari menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang di situ ada padanya berhala, dari berhala-berhalanya jahiliyah. Apakah di tempat tersebut terdapat padanya id, yakni salah satu perayaan hari besarnya mereka dari hari besarnya orang-orang jahiliyah. Walau ba'da zawalihi, meskipun sudah hilang hal itu. Maksudnya sekarang sudah tidak digunakan lagi. Dulunya memang digunakan, bukan sekarang tidak. Tetap tidak boleh. Dulunya memang sering digunakan untuk idnya orang-orang musyrik. Sekarang tidak, tetap tidak boleh menyembelih tempat tersebut. Nah, ini jelas hadis ini sangat sesuai dengan bab kita yang sedang kita pelajari di sini. Ini sangat sesuai dari sisi ini. Kita lihat di mustadrak dalam hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-man'u min al-wafa'i bin nadari idza kana fil makan alladhi 'ayyana lahu wasanun wa la ba'da zawalihi. Hadis ini memberikan kepada kita faedah yakni larangan dari menunaikan nadar apabila dilakukan nadarnya itu di tempat yang diketahui di situ ada watan, ada berhala. Ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun setelah hilangnya berhala tersebut. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi. Tetap tidak boleh. Kemudian yang kedua, yani al-man'u min al-wafa'i bin nadari bimakanin bimakani idil jahiliyati wala ba'da zawalihi. Larangan untuk menunaikan nadar di tempat idnya jahiliyah. Tempat biasa dirayakan perayaan hari rayanya jahiliyah. Meskipun setelah hilangnya. Maksudnya meskipun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ya, dilarang di situ. Kemudian yang ketiga, yakni istifsal mufti min al-mustafti qabla al-fatwa. Dalam hari ini terdapat padanya pelajaran yang sangat penting, yakni hendaklah seorang mufti, seorang ahli fatwa, ini merinci suatu pertanyaan dari orang yang bertanya, meminta fatwa, dirinci sebelum dia mengeluarkan fatwa. Sebelum mengeluarkan fatwa harus dirinci dulu urusannya. Tidak serampangan, tidak asal-asalan. Begitu dengar berita langsung disikapi, ditahdir habis-habisan. Ini tidak adab. Bukan adab seorang mufti, tapi seorang mufti adalah merinci urusan. Kalau yang belum jelas, tabayyun dulu. Bagaimana keadaan, bagaimana kejelasan urusan itu, bagaimana kejelasan berita tersebut. Tentunya tabayyun itu bukan kepada orang yang tidak berurusan, tabayyun kepada orang yang berurusan. Ya. Yang sedang bermasalah di sini, tabayyun di tempat lain. Itu kurang tepat. Tapi tabayyun kepada orang yang sedang berurusan. Ini adab seorang muslim. Allah mintakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kalian dan membawa sebuah berita, tabayyun, cari kejelasan agar supaya kalian tidak menimpakan suatu musibah ya kepada suatu kaum sehingga kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan. Jadi jangan seperti ini, tapi hendaklah seorang itu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Tabayyun, cari kejelasan sebelum seorang itu berfatwa, bersikap, memberikan pendapat, memberikan komentar. Jangan tergesa-gesa, tapi harus jelaskan dulu permasalahannya, duduk permasalahannya, baru kemudian bersikap, yakni berfatwa, menyampaikan pendapatnya. Ini adab yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kita, ya, yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata hal yang seperti ini terkadang diremehkan. Padahal ini perkara yang sangat penting. Allah memerintahkan hal ini dalam Al-Quran, jelas. Tapi kenyataannya terbalik. Oleh karena itu kita tentunya perlu introspeksi kita masing-masing, diri kita masing-masing, agar supaya kita jangan sampai melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Yang keempat, yang satu dari'ah al-mufliyah ila syirki. Faedah yang keempat dari hal tersebut, yang ini menutup semua pintu-pintu. Menutup semua celah-celah yang akan mengantarkan ke dalam kesyirikan. Ya. Harus kita tutup. Semua sarana-sarana yang akan mengantarkan ke dalam kesyirikan harus kita tutup. Sebagai contoh, menyembelih. Meskipun itu untuk Allah, tapi kalau dilakukan di tempat yang dulunya itu dilakukan kesyirikan, ini kan sarana. Sehingga orang itu mengira kalau dia juga sama dengan orang sebelumnya. Kan seperti itu. Jadi ini kan dari'ah di sini ya. Maka ditutup. Hal seperti itu ditutup. Maka Rasulullah melarang hal tersebut. Kemudian yang kelima yakni tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dzalik. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yang penting yakni tidak menyerupai, meninggalkan musyabahatil musyrikin. Meninggalkan perbuatan menyerupai orang-orang musyrik. Dalam ibadah-ibadahnya mereka, dalam iktikadnya mereka, wa in kana la yuqsadu dzalik, meskipun dia tidak bermaksud hal itu, tapi ini menyerupai termasuk di antara hal yang terlarang. Menyerupai orang-orang musyrik. Rasul menyatakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari mereka. Yang ingin saya tekankan di sini, yakni hari-hari ini yang banyak muda-mudi itu terjerumus ke dalam perbuatan tashabbuh dengan orang-orang musyrik, yakni tentang perayaan Valentine. Valentine ini kan tanggal pertengahan Februari ya. Ternyata ini setelah diteliti, ternyata ini adalah merupakan tradisi orang-orang Romawi, orang-orang kafir, orang Nasrani. Ya, tapi ternyata sebagian muda-mudi kaum muslimin mereka itu mengikut-ikut mereka dalam keadaan tidak tahu itu adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam. Ya, maka ini tentunya hal yang sangat berbahaya. Tashabbuh dengan mereka, Rasul katakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Ya. Maka di sini hari ini memberikan kepada kita pelajaran tentang meninggalkan musyabahatul musyrikin. Yani menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadahnya mereka, dalam idnya mereka. Berarti kan Valentine termasuk di antara idnya mereka. Salah satu hari besarnya mereka, hari kasih sayang katanya. Ya. Maka ini tinggalkan yang seperti ini. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menyerupai mereka. Tapi kalau ritualnya sama dengan mereka, acaranya sama dengan mereka, harinya sama dengan mereka, tentunya ini suatu hal yang terlarang. Ternyata kaum muslimin juga banyak terjerumus dalam hal ini. Ketika orang-orang Nasrani ramai-ramai melakukan perayaan, yakni kelahiran Yesus Kristus, ternyata sebagian kaum muslimin juga merayakan maulid kelahiran Nabi Muhammad. Ini kan sama yang menyerupai ya, tasyabbuh. Ketika orang-orang Nasrani ramai-ramai melakukan perayaan kenaikan Isa Al-Masih, ya, maka kaum muslimin, sebagian kaum muslimin juga merayakan Isra dan Mi'raj. Ini kan sama. Kenaikan Rasulullah, yakni ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu. Ini berupa sholat. Maka ini jelas tashabbuh dengan orang Nasrani yang tentunya hal ini Rasul menyatakan sendiri tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum maka dia itu termasuk dari mereka. Maka ini perkara yang harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita melanggar apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih tadi. Kemudian yang keenam yakni anna dzabha lillahi fil makan alladhi yudzbahu fihi al musyrikun aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwasanya menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang biasa disembelih padanya, yakni biasa orang-orang musyrikin menyembelih pada tempat tersebut, ataukah mereka jadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk idnya mereka adalah merupakan bentuk kemaksiatan. Menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang orang-orang musyrikin menyembelih padanya, ataukah mereka jadikan sebagai tempat untuk merayakan idnya mereka adalah merupakan bentuk kemaksiatan. Ini faedah yang keempat dari hari 6 hari tersebut. Kemudian ketujuh yakni anna nazar al maksiat la yajuzu al wafa'u bih. Bahwasanya nazar yang maksiat maka tidak boleh untuk ditunaikan. Tidak boleh untuk menunaikan nazar tersebut. Rasul menyatakan tadi, saya hadis. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi, man nazar ayyuti Allah fal yuti'hu wa man nazar ayyasi Allah fal yasi. Ini hadis yang sangat jelas. Barang saya benar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taati. Tapi barang saya benar untuk durhaka kepada Allah, jangan dia durhakai. Maka ini haram. Tidak boleh untuk menunaikan nazar. Jadi nazar-nazar yang maksiat. Kemudian yang kedelapan, yani anna nazar alladhi la yamlikuhun nadir ka'an qala lillahi aliyya an a'tiqa abda fulan la wafa'ala. Bahwasanya nazar yang tidak dimiliki oleh seorang yang bernazar itu, sebagai contoh, seorang bernazar, demi Allah wajib atasku untuk memerdekakan budaknya si fulan, maka la wafa'alahu, tidak boleh menunaikan nazar yang seperti ini. Kalau tadi contoh yang sangat jelas kita sebutkan tadi, bernadar untuk menyembelih ayamnya tetangga. Saya nadar, kalau ayamnya tetangga masuk ke rumah saya akan sembelih. Padahal bukan haknya. Ini kan haram ya, seperti ini adalah merupakan bentuk kemaksiatan. Tidak boleh untuk menunaikan nadar. Meskipun dia sudah bernadar, maka tidak boleh menunaikan nadarnya tersebut. Kemudian sebenarnya yang wujubul wafa'i bin nadar Al-khali minal maksiatid dakhili tahta milkin nadir. Wajibnya menunaikan nadar yang kosong dari kemaksiatan, yang tidak ada kemaksiatan. Dan termasuk di bawah kepemilikan seorang yang bernadar. Masuk dalam kepemilikan orang yang bernadar tersebut. Maka ini wajib ditunaikan. Kemudian yang ke-10, yani anna an-nadhara ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah, bahwa nadhar itu adalah merupakan ibadah sehingga tidak boleh untuk dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 pelajaran yang penting dari hadis yang telah kita sampaikan tadi. Hadis dari yani Thabit ibn Dhahab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ikhwana fi din azza wa jazakumullah, inilah pembahasan masalah nadhar. Ya. Jadi nadhar itu memang betul seorang mengharuskan kepada dirinya tentang sesuatu yang tidak wajib. Tapi terkadang ada yang haram ditunaikan bahkan. Ya. Ini ketika seorang bernadar untuk melakukan kemaksiatan atau bernadar untuk melakukan sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Maka ini tidak boleh untuk ditunaikan yang seperti ini. Kapan seorang menunaikan nadar untuk selain Allah? Ya. Berarti dia itu telah melakukan kesyirikan. Oleh karena itu di bab yang selanjutnya, mu'alif rahimahullahu ta'ala imam al-syeikh al-allama al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan bab yang lain, yaitu bab minas syiriki an-nadhar li ghairillah. Suatu bab yang menjelaskan termasuk dari bentuk kesyirikan. Jadi ketika seorang bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna min nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Ini surah Al-Insan ayat yang ke-7. Orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya mereka, tapi nazar-nazar yang taat. Ini potongan ayat dari surat Al-Insan ya, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan ciri-ciri orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik. Allah berfirman, innal abrara ya. Gimana ayatnya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini lengkap ayatnya ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, ini orang-orang yang baik. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yani mereka minum dengan menggunakan gelas-gelas ya, di surga nanti ya, tentunya yang campurannya itu dari kafur. Kafur itu apa? Kafur itu aina yashrabu biha ibadullah, ini sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjiruna tafjira, yang mana yakni air tersebut, kafur itu mengalir dari aliran yang ada di surga. Ini nikmatnya ahli jannah, orang-orang yang abrar. Bagaimana sebabnya mereka? Allah katakan yufuna bin nadri, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya mereka. Ini sifatnya mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir, dan mereka takut dengan suatu hari yang kejelekannya merata di mana-mana. Yani takut dengan yaumul qiyamah. Sehingga mereka mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan bekal dengan amalan-amalan untuk menghadapi yaumul qiyamah kelak. Inilah orang-orang yang abrar. Seperti ini. Cuman nadar ini nadar dalam hal ketaatan. Menunaikan nadar dalam hal ketaatan, bukan nadar dalam hal kemaksiatan. Kalau kemaksiatan jelas ini haram ya. Menaqala la ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain surah Al-Baqarah yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu." Dan infak apapun yang kalian nafkahkan, nadar apapun yang kalian nadarkan, fa inna Allah ya'lamu, maka sungguhnya Allah itu mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui nadar-nadar yang kita nadarkan, infak yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatunya, tentunya Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau infaknya itu untuk Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Kalau infaknya untuk selain Allah, maka Allah akan berikan kepadanya yakni apa sesuai dengan niatnya tersebut. Demikian pula kalau nadar itu untuk Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan, ini berupa yakni surga. Sebagaimana disebutkan di ayat surah Al-Insan tadi, di antara ahli syurga adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya mereka. Tapi kalau orang seorang nazar itu untuk selain Allah, maka Allah tahu juga. Jadi Allah tentunya akan memberikan balasan sesuai dengan nazarnya dia. Sekarang kita baca kesesuaian yakni ayat ini dengan bab, atau kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Munasabatu halal babi di kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. لأن المصنف رحمه الله تعالى بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. Bahwasanya musannif rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam bab ini, salah satu jenis dari jenis kesyirikannya ini, yakni jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yakni nadar. Dalam bab ini, musannif rahimahullah ta'ala, menulis kitab ini rahimahullah ta'ala, menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yakni nadar untuk selain Allah. Agar supaya seorang itu hati-hati darinya dan menjauhkan diri dari kesyirikan, yakni nadar untuk selain Allah tersebut. Ini jelas ya sesuai dengan pembahasan kitab Tauhid. Mina syirik yani ay al-akbar, syirikul akbar, syirik yang besar. Nadar untuk selain Allah adalah termasuk dari jenis kesyirikan akbar. Yani an-nadaru li ghairillah, nadar untuk selain Allah. Li'annahu ibadatan nadar itu adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun, dan mengalihkan ibadah untuk selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Dan nadaru, wan-nadaru ini masdaru nadara. Nadara yang dhuru. Ini masalah dari nadara yang dhu. An-nadaru. Jadi maknanya la awjaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alihi syar'an. Jadi mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan secara syariat. Ini nadar. Nadara yang dhu. Nadran. An-nadaru. Ini bentuk masalah dari nadara yang dhu adalah awjaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alihi syar'an. Jadi seorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syariat. Minadar. Ta'ziman lil manzuri lahu, sebagai bentuk mengagungkan sesuatu yang dinadarinya. Ini definisi nadar tadi ya. Seorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syariat dalam rangka mengagungkan sesuatu yang dinadari tadi. Waslu fil lughati al-ijab, dan nadar asalnya secara bahasa adalah al-ijab, yakni mewajibkan. Ini definisi nadar. Kemudian dalam ayat tersebut yufuna bin nadri, yani yutammimuna ma aujabu ala anfusihim. Yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah. Mereka itu orang yang menyempurnakan apa yang diwajibkan terhadap mereka, yakni berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma adalah ma syartiyah, wa ma anfaqtum li ma adalah ma syartiyah. Tapi boleh juga wa yajuzu an takuna mausulah. Ma al mausulah, ma yang menjadi isi mausul kata sambung. Tapi juga bisa dikatakan dengan ma syartiyah yang menunjukkan syarat. Ini dari sisi ilmu nahwu ya. Antakum min nafaqatin, yakni nafkah apapun yang kalian nafkahkan, maksudnya adalah yashmulu kull sadaqatin makbulatin wa ghair makbulatin. Jadi termasuk dalamnya, tercakup dalamnya setiap sedekah, baik sedekah yang diterima maupun sedekah yang tidak diterima. Termasuk dalam ayat ini. Anadatu min nadrin, yani yashmulu kull nadrin makbulin wa ghair makbul. Ini tercakup padanya semua nadar, baik nadar yang diterima maupun nadar yang tidak diterima. Ini semua masuk dalam ayat ini. Fa inna Allah ya'lam, maka Allah itu mengetahuinya. Yani ai fa yujazikum 'alaihi, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas amalanmu tadi. Entah itu infak, entah itu nadar, yang diterima maupun yang tidak diterima, Allah akan memberikan balasan. Fafihi ma'na al-wa'di wal-wa'id, maka dalam ayat tersebut terdapat padanya makna, yakni janji dan juga ancaman. Ada janji Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada orang yang berinfak dengan infak yang diterima, dan juga ada ancaman kepada mereka yang berinfak ataukah nadar dengan nadar yang tidak diterima, nadar yang tidak syar'i. Maka di sana ada padanya ancaman dalam ayat ini. Jadi ini sekaligus terdapat dua perkara. Bisa jadi itu janji, bisa jadi juga ancaman. Allah mengetahuinya. Kalau nadanya untuk Allah, tentunya Allah akan berikan balasan kebaikan. Nadanya untuk Allah, maka Allah akan berikan balasan sesuai dengan amalannya tadi. Al-ma'na ijmali li ayatain, makna global dari dua ayat ini. Annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim min at-ta'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan apa yang diwajibkan kepadanya terhadap dirinya berupa ketaatan-ketaatan. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kull sadaqatin tasaddaqna biha wa kull ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah mengetahui semua sedekah yang kita lakukan, sedekah tersebut. Ya. Dan semua ibadah yang kami wajibkan, yang kita wajibkan sedekah tersebut untuknya atau untuk selainnya. Maka Allah akan memberikan balasan semuanya sesuai dengan niatan dan juga maksudnya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatan dan juga maksudnya mereka masing-masing. Kalau niatnya untuk Allah, Allah akan berikan kebaikan. Kalau niatnya untuk selain Allah, maka Allah akan berikan balasan sesuai dengan niatannya tersebut. Ini makna global dari dua ayat tersebut. Kemudian munasabatul ayat ini lil bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab ini. Jadi annahuma yadullani ala anna an-nawra ibadatun haythu madaha al-mufina bih. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'l ma'murin aw tarki mahmur. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna bin nafaqatin wa nuzurin wa sayujazina ala dhalika. Fadalla dhalika ala anna an-nadhara 'ibadatun wa ma kana 'ibadatan asarfuhu li ghairi Allahi syirkun. Kesesuaian dua ayat ini dengan bab bahwasanya dua ayat ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah merupakan ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan ibadah tersebut, yakni nazar tersebut. Ya, wa huwa la yamdahu illa ala fi'l ma'murin aw tarki mahdhur, dan orang tersebut tidak akan dipuji kecuali karena melakukan perkara yang diperintahkan, meninggalkan perkara yang dilarang. Sebagaimana Allah juga menghabarkan dalam ayat tersebut tadi bahwasanya Allah mengetahui apa yang muncul dari kita berupa nafaka-nafaka ataukah nadar-nadar yang kita lakukan, Allah mengetahui. Wa sayujazina, dan Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang muncul dalam hati kita tadi, baik itu nafaka ataukah nadar. Ya. Fadalla dzalika 'ala anna an-nadhara ibadah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Wa ma kana 'ibadatan. Ya, wa ma kana 'ibadatan fasarfu li ghairi Allahi syirkun, dan apa saja yang merupakan ibadah, maka melakukan ibadah itu untuk selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan. Nafkah ibadah, maka tidak boleh menunjukkan nafkah tersebut untuk selain Allah. Ya, maksudnya dengan niatan untuk selain Allah. Demikian pula nazar juga ibadah. Tidak boleh seorang itu berniat dengan nazarnya tersebut untuk selain Allah. Karena ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Minimalnya kalau nafkah tadi minimalnya syirkul asghar, yakni riya, ya. Kalau seorang berniat selain untuk Allah, maksudnya berniat bukan untuk mendapatkan keriduan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Maka minimal itu syirik, yang syirkul asghar ini riya. Kalau nafkah, tapi kalau nadar jelas ini syirkul akbar. Ya. Kita lanjutkan di mustafadu min al-ayatain. Hal yang diambil dari dua ayat ini. Yaitu yang pertama, yaitu anna nadhara ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Bahwasanya nadar itu adalah ibadah, sehingga mengalihkan ibadah itu untuk selain Allah adalah syirkul akbar, syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu isbatu ilmi Allah Ta'ala bi kulli syai'. Dalam ayat ini terdapat padanya penetapan tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Kejadiannya bagaimana Allah semuanya tahu. Sejak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tahu. Inilah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dalam ayat ini terdapat padanya penetapan akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu bi kulli syai'. Kemudian yang ketiga, yang itbatul jazai alal amal. Dalam ayat ini juga terdapat padanya penetapan balasan terhadap amalan-amalan yang ada. Allah pasti akan memberikan balasan, jadi amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan amalan itu untuk Allah, maka Allah itu akan memberikan kepada kita balasan kebaikan tentunya. Allah menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan, meskipun itu sekecil biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Amalan kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan, meskipun itu sekecil biji zarrah, maka dia juga akan melihat kejelekannya. Melihat bagaimana balasannya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan balasan kepada seluruh makhluknya terhadap amal-amal yang mereka lakukan. Baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau jelek, juga Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya tersebut. Dan yang keempat, yani al-hathu alal wafa'i bin nadar, yani anjuran untuk menunaikan nadar. Tentunya nadar yang untuk Allah, ya. Kalau nadar yang haram tadi, nadar yang maksiat, tentunya kita haram untuk menunaikan nadar tersebut. Jadi nadar ini kesimpulannya itu ada yang wajib ditunaikan, ini dalam hal ketaatan, ya. Ada pula yang haram ditunaikan dalam hal kemaksiatan. Ya, ataukah dalam hal-hal yang manusia itu tidak memilikinya, yang tidak dimiliki oleh orang tersebut, ini haram untuk ditunaikan. Dan juga ada nadar yang mubah. Ya, sebagai contoh nadar yang dilakukan, yakni bukan untuk itu sendiri, tapi tujuan akhirnya itu wajib, tapi untuk melakukan nadarnya itu adalah mubah. Ya. Akan tapi perlu kita tahu bahwa nadar ini meskipun itu untuk Allah, tapi akadnya ini adalah suatu hal yang sebagian ulama menyatakan haram, sebagian menyatakan makruh akadnya. Karena apa? Karena nadar itu tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang bakhil. Kenapa harus menunggu dulu untuk menunaikan sesuatu? Ya, sebagai contoh, saya akan menyembelih seekor kambing kalau nanti saya dapat gaji 13, misalkan sebagai contoh. Kan di sini menunggu-nunggu dulu dapat gaji baru akan menunaikan. Padahal sebelumnya pun dia sudah punya. Ya, sebagai contoh ini ya, saya akan puasa kalau saya lulus sekolah nanti, puasa 3 hari. Kenapa harus nunggu lulus dulu? Kalau tidak lulus, dia tidak puasa. Jika menunjukkan betulnya seorang. Sehingga para ulama menyatakan bahwa saya nadar yang seperti ini, akadnya itu meskipun menunaikannya itu wajib, tapi akadnya itu makruh. Ya, minimalnya makruh, sebagai meriah bukan haram. Karena Rasulullah SAW bersabda dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yani annahu naha 'anil nadar, bahwasanya Rasulullah melarang dari nadar. Rasulullah melarang. Ya, cuma larang di sini sebagai ulama menyatakan larangan yang menunjukkan makruh bukan haram. Sebagai ulama menyatakan haram. Kalau demikian, waqad Rasulullah menyatakan yani innan nadar la yati bi khair wa inna ma yastakhriju bihi al bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Tidak lain nadar itu keluar dari orang yang bakhil, dari orang yang bakhil. Karena kenapa dia harus yakni menunggu dulu kalau mau melakukan sesuatu, ya, menunggu diberikan upah dulu baru dia akan melakukan. Ini kan menunjukkan kebahilan seorang. Sehingga para ulama itu menyatakan bahwa senatan itu adalah akadnya itu meskipun menunaikannya wajib, tapi akadnya itu adalah makruh. Jadi kalau kita mau melakukan amanat, tidak harus menunggu dulu, tidak perlu nanya, langsung lakukan kalau dia ingin melakukan amanat. Tidak usah kemudian nanti dengan bersyarat dulu, memberikan syarat kepada Allah. Ya, ya Allah, kalau kamu berikan kepada saya seperti ini, saya akan melakukan kepada engkau ketaatan seperti ini. Ini kan namanya yakni amalan yang bersyarat. Ya, oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa di sini akadnya itu adalah makruh, sebenarnya menyatakan bahkan haram. Cuman yang masyhur kalau ulama adalah makruh akadnya nadar. Cuman menunaikannya itu kalau itu ketaatan maka ini wajib ditunaikan. Kalau itu kemaksiatan haram ditunaikan. Kalau itu dalam urusan-urusan yang manusia tidak mampu maka ini mubah. Sebagai contoh dulu ada seorang sahabiah yang bernadar ingin berjalan ke Masjidil Haram. Berjalan kaki ke Masjidil Haram dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Ya. Ini kan memberatkan diri ya, memberatkan diri. Ada seorang sahabi yang bernadar akan berjalan kaki ke Masjidil Haram dengan tanpa alas kaki. Sehingga ketika merasa berat baru sahabi ini meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Apakah ditunaikan nadarnya ataukah tidak? Maka Rasul menyatakan ya, kepada para mudari kita mesti awal tarikib, silahkan kalau mau berjalan silahkan berjalan. Kalau mau berjalan juga enggak apa-apa menggunakan kendaraan. Di sini menunjukkan Rasulullah memberikan pilihan. Kalau mau berjalan silakan berjalan, kalau mau mengendari kendaraan juga silakan mengendari kendaraan. Yang penting bukan itu yang dimaksud, tapi adalah ke Masjidil Haramnya. Kalau Masjidil Haramnya tak wajib, karena ini kan ibadah ya. Tapi untuk berjalannya, ya ini merupakan hal yang mubah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ya. Sebagai contoh, bernadar besok daurah di Jeddah saya akan jalan kaki ke sana. Ya, misalkan contoh, ini boleh dilakukan, jalan ataukah boleh mengendari kendaraan. Yang penting ke masjidnya, yang masjid itu adalah ke masjidnya sana. Tapi untuk berjalannya itu silahkan, boleh jalan boleh tidak. Ini namanya nadar yang mubah. Jadi para ulama membagi nadar seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan dan mana yang yang boleh kita lakukan. Ya, jadi harus kita rinci yang seperti ini. Ini nadar, pembahasan-pembahasan nadar. Nah, ini satu ayat sudah kita bacakan. Tinggal nanti masih ada sebuah hadis lagi berkaitan dengan masalah nadar untuk selain Allah SWT termasuk dalam bentuk syirikan. Yaitu dalam hadis yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Cuman hadis ini kita lanjutkan di kajian mendatang insyaAllah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.